Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بالهدى ومن اهتفى أثاره إلى يوم الدين أما بعد إخوة الإيمان كمسلمين يمترضي الله سبحانه وتعالى. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala. Dengan pertolongan darinya kita bisa beraktivitas kebaikan, melaksanakan kewajiban serta mengamalkan apa yang diperintahkan. Dan pagi ini kita melanjutkan dirasah kita di kitab Minhajul Qasidin. Kita masuk pada masalah zakat. Dalam minggu yang lalu atau sebelumnya kita telah jelaskan tentang kitabu zakat wa asraruha wa ma ta'allaqu biha. Kita tentang zakat dan rahasia-rahasianya dan yang berkaitan dengannya. Maka pagi ini kita masuk pada pembahasan faslun fi daqa'iqil adabi al-watinah fi zakah. Pasal tentang daqa'iqil adab, artinya adab-adab yang dalam yang harus ada dalam batin seorang yang berzakat ketika dia berzakat. Jadi ketika berzakat maka harus ada akhlak dan adab batiniah bagi pelakunya sehingga menghasilkan zakat yang bagus, niatan yang bagus, harta yang bagus, dan juga keinginan yang baik. Sebutkan mu'alif rahimahullah ta'ala, i'lam anna ala muridi al-akhirati fiz zakatihi wada'ibun. Ketahuilah bahwasanya bagi orang yang menginginkan akhirat dalam zakatnya, dia memiliki wadha'if, tugas-tugas batinnya, memiliki adab-adab pada batinnya. Wadhifatul ula, yaitu tugas yang pertama atau akhlak yang pertama, ayyufhamal murada minaz zakah. Hendaklah orang yang ingin berzakat mesti memahami maksud dari zakat itu. Dan kita ketahui bahwa tidak setiap ilmu harus kita ketahui dan pelajari. Tetapi kita wajib mengetahui ilmu itu ketika kita berinteraksi dengan amalan yang berkaitan dengannya. Kalau orang mau salat, maka dia paham salat itu apa, sehingga sempurna salatnya. Begitu pula ketika seorang berzakat, dia wajib tahu apa itu zakat yang berkaitan dengan harta yang hendak dia zakati. Walaupun tidak mesti mengetahui seluruh literatur zakat, karena zakat itu umum banyak. Minimalnya zakat yang akan dia zakati itu paham betul. Ya. Karena kita diperintahkan berilmu sebelum berucap dan beramal. Ini harus paham tentang zakat. Wa huwa salah satu asya. Dan saya mengatakan di sini ada tiga bentuk bagian seorang muslim memahami zakat. Yang pertama adalah ibtila'u mudda'i mahabbatillahi ta'ala bi'ihraji mahbubihi, yaitu bahwa seorang ketika mengeluarkan zakat itu mesti dia harus paham pada tiga perkara. Yang pertama, bahwa zakat yang dikeluarkan adalah ibtilaan, sebagai ujian baginya. ujian bagi orang-orang yang mengaku bahwa dirinya mencintai Allah Subhanahu wa taala, dibuktikan dengan mengeluarkan apa yang dia cintai. Jadi bila seorang itu benar cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mengeluarkan apa yang dicintai untuk Allah Subhanahu wa taala. Niatnya mengharap pahala Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam zakat ada ujian dalam diri kita, ujian pada harta kita. Ya. Benarkah cinta kita kepada Allah? Bila benar, dia akan mengeluarkan apa yang dicintai itu karenanya. Wasani, dan yang kedua, wa tanazzuh an sifatil bahri al muhlaq. Yang kedua, mesti dia paham bahwa dalam mengeluarkan zakat itu sebagai bentuk pensucian dari sifat kebakhilan yang membinasakan. Jadi menunjukkan orang ini enggak bakhil, dia mesti mengeluarkan harta yang harus dikeluarkan darinya. Karena orang pemilik harta atau orang yang cinta harta, yang hidupnya benar-benar harta, dia akan mati-matian mencari harta. Setelah itu dia enggan untuk mengeluarkan hartanya untuk Allah atau untuk kepentingan kaum muslimin. Dan jangan menyepelekan harta. Dalam harta itu ada ujian kebaikan, ada ujian keburukan. Orang yang punya banyak harta belum tentu bisa dermawan. Ya, sebagaimana orang yang tidak ada hartanya belum tentu pelit. Ya. Qarun kurang apa baginya? Tidak merasa puas dengan harta yang dimilikinya. Sampai sehingga pun dia mati dengan harta-hartanya, dimurkai Allah karena bakhilnya. Ketika diperintahkan mengeluarkan harta, sebagian harta yang ada padanya, dia malah menyombongkan diri. Ketika menyombongkan diri, dinasihati oleh kaumnya, maka dia hanya berkata, "Wa ma utitu min ilmin indi." Tidaklah aku mendapatkan semua ini kecuali dari pengetahuanku. Subhanallah. Ya, takabburan wastikbaran. Ya. Maka binasa. Maka saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sifat yang kedua yang harus dimiliki, yang harus dipahami oleh orang yang berzakat, bahwa ketika dia mengeluarkan itu, itu ada kebaikan baginya, yaitu membersihkan jiwanya dari sifat kebakhilan yang itu tercela. Ya, serta membersihkan hartanya dari noda-noda, ya, kotoran harta. Yang ketiga, wa syukri nikmatil mal. Yang ketiga, dia mesti memahami bahwa mengeluarkan zakat itu adalah syukur kepada Allah atas nikmat harta. Jadi seorang dikatakan bisa mensyukuri nikmat dari hartanya adalah mengeluarkan harta itu di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, tugas pertama bagi kita yang ingin mengeluarkan zakat atau mengeluarkan harta selain zakat sekalipun, mesti ada tiga kategori ini dalam diri kita. Bahwa itu ujian kepada kita akan bentuk kecintaan kita kepada Allah, dibuktikan dengan mengeluarkan harta yang kita cintai. Yang kedua, membersihkan diri kita dari sifat kebakhilan. Yang ketiga, bentuk syukur nikmat harta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak ayat mengatakan wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan dari sebagian harta yang diberikan rezeki kepadanya, dia menginfakkan. Ini min alamatil mukmin muttaqin. Naam, insyaallah khair. Wadifatu tsaniyah, tugas yang kedua atau akhlak yang kedua yang harus dimiliki orang yang mengeluarkan zakat, israru bihrajiha, hendaklah dia mengeluarkannya dengan cara yang rahasia. Sirar artinya tidak ingin diketahui oleh orang. Likaunihi abad minar ya'i wa sum'ah, karena untuk menjaga dirinya jauh daripada rasa riya dan rasa sum'ah, amalan ingin dilihat orang dan amalan ingin didengar orang. Jadi dia mengeluarkan zakatnya itu adalah yang terbaik, kata beliau, adalah dengan apa? Iya, tidak dilihat oleh orang, rahasia. Karena ingin menjaga bahwasanya amalannya tidak riya dan tidak sum'ah. Wa fil idhari idlalu lil faqiri aidan. Dan juga menampakkan pemberian zakat kepada seorang yang fakir ini meremehkan, mengecilkan orang-orang yang fakir. Karena tahu harta zakat itu adalah harta pembersih dari orang yang berzakat. Ya, nah, ketika dikasihkan secara terang-terangan, ya ini menunjukkan apa? Ada idlal, penghinaan pada orang yang fakir, karena orang fakir memang dia ahli zakat. Ya. Fa in khafa ayyutahama ba bi adami ikhraji aqta ma la yubali min al fuqara bil ahd bain al jama'ati al alaniyatan. Tetapi kata beliau, seandainya engkau khawatir akan ada tuduhan kepadamu bahwa engkau bukanlah orang yang tidak pernah mengeluarkan zakat, takut dituduh tidak pernah mengeluarkan zakat bersama kita orang-orang yang kaya, maka berilah orang fakir itu dengan terang-terangan di antara jamaah. Wa ato ghairuhu ghairuhu sirran. Dan berikanlah harta yang lain selain zakat dengan cara sembunyi-sembunyi. Begitu ya. Jadi saya menyebutkan demikian. Ya, walaupun pada kaidahnya setiap ibadah yang wajib itu maka didohirkan. Setiap ibadah yang difardukan maka artinya didohirkan secara jamaah, maka ini didohirkan pula. Tapi kalau kita khawatir riya dan sum'ah, maka tentu adalah dengan sembunyi-sembunyi. Ya, karena tidak mesti harus menyebutkan ini harta zakat saya. Tetapi bila orang menganggap bahwasanya kita tidak pernah berzakat, kalau tidak disebutkan, maka sebutkanlah harta itu kepada mustahiknya. Bahkan saya mengatakan wala yubali bil fuqara bil ahdi bainal jama'ati alaniyatan. Tidak usah kau pedulikan memberinya ya kepada orang fakir itu secara terang-terangan. Ya, bila dituduh apa? Bila khawatir tertuduh tidak pernah mengeluarkan zakatnya. Jadi karena kitab ini kitab tentang batininya, maka beliau sangat menjaga bagaimana penjagaan amal agar tidak mesti dilihat dan didengar oleh manusia. Al-wajibatu salita, adapun tugas yang ketiga yang harus ada, ala yufsiduha bil mani wal ada. Hendaklah orang yang mengeluarkan zakat ataupun sedekah ataupun yang lainnya jangan dirusak pemberiannya itu dengan al-manni, yaitu menyebut-nyebut apa yang telah dia berikan kepada orang. Wal-ada, tidak juga menyakitinya. Wadhalika annal insana idha ra'a nafsahu muhsinan ilal faqiri mun'iman alaihi bil-i'ta rubbama hasala minhu dhalik. Kata Syekh, karena ya, bahwasanya manusia itu apabila dia melihat dirinya berbuat kebaikan kepada orang fakir, memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain, mungkin saja akan terbesit dalam hatinya apa hal itu. Artinya, karena kita merasa kita pernah memberi kebaikan dan seterusnya, maka kita merasa lebih baik baginya, mungkin kemungkinan akan mengungkit-ungkit dan menyakitinya dengan pemberian itu. Walau haqqa an-nadrul لِلرَّأْيِ الْفَقِيرِ مُحْسِنًا إِلَيْهِ بِقُبُولِ حَقِّ اللَّهِ الَّذِي هُوَ تُهْرٌ لَهُ. Ya. Jadi kalau dia mau mencermati dengan baik, maka ketika dia memberikan suatu kepada orang fakir, kebaikan-kebaikan berupa harta, ya, sesungguhnya itu adalah kebaikan baginya. Kenapa? Karena dia adalah orang yang mau menerima kebaikanmu. Selain kita orang yang memberikan adalah orang yang mengerjakan kewajibannya kepada Allah, dia juga masih bersyukur pada orang miskin, karena orang miskin dan fakirlah sebab Anda itu bisa beribadah. Coba kalau enggak ada orang miskin, bagaimana kita mau ibadah harta? Orang sudah enggak mau. Ya, jadi saya mengatakan demikian. Ya, kalau kau benar-benar dalam pandanganmu pada masalah ini, mestinya engkau bersyukur ketika ada orang yang menerima hartamu. Ya, dengan itu kau bisa mensucikan jiwamu, mensucikan hartamu, dan juga mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi demikian ya. Begitu dalamnya kitab ini membahas bagaimana hendaknya kita berbuat, hati kita berbuat, hati kita mengimani itu. Yang kadang kita lalai dalam hal-hal semacam ini, kita hanya kadang-kadang ya sudahlah memberi saja kewajiban. Tapi jauh daripada itu, ya, bahwa kita masih bersyukur ada orang yang menerima harta kita, yang dengan sebab mereka lah kita akan tuai pahala itu di sisi Allah Subhanahu wa taala kelak pada hari akhir. Ya. Ini merupakan bagian dari ketinggian rahasia ya batiniah seorang ketika beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, terutama dalam pemberian kepada saudaranya. Jadi jangan dirusak bil mani wal ada. Ya, apa dalilnya Ustaz Ibrahim? Dan surat Al-Baqarah ini ya. Dan surat Al-Baqarah. Mana ini? Ya Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil mani wal adza. Ya orang-orang yang beriman, janganlah kalian batalkan, rusak sedekah-sedekah kalian dengan mani, mengungkit-ungkit, ya, menyebut-nyebut yang telah diberikan, wal ada, dan menyakiti dia. Kita telah memberikan sesuatu kepada orang lain, seperti kita katakan, oh ini baju yang dulu pernah saya berikan ya, itu menyakiti, sekaligus mengungkit. Oh ini rumah yang dulu saya berikan, itu menyakiti. Ya, tidak perlu demikian, apalagi lebih daripada itu. Ini bil manni, kata Allah, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal ada. Ini dalam surat apa itu? Al-Baqarah ayat berapa? 264. Boleh ditambahin dalilnya di situ, karena saya tidak menyebutkan dalilnya. Kemudian beliau mengatakan, wa idza istahdara ma dzalika anna ihrajahu lizakati syukru li ni'matil mal fala yabqa bainahu wa bainal faqiri mu'ammalatan. Kalau seandainya dia mau merenung lebih dalam bersama apa yang telah dia keluarkan dari hartanya untuk zakat itu dalam rangka syukur kepada nikmat Allah dengan nikmat harta, maka tidak akan tersisa dalam batinnya seorang yang meluarkan itu antara dia dengan orang fakir perasaan berbuat baik. Kalau seandainya lebih dalam dia pahami makna daripada dia mengeluarkan harta itu, ya, dalam rangka mensyukuri nikmat Allah dengan mengeluarkan zakatnya, maka tidak ada antara diri dan orang fakir perbuatan kebaikan dari salah satunya, melainkan saling membutuhkan. Orang kaya butuh orang fakir butuh orang kaya. Ya, maka disebutkan wala yambagi ayah takirul fakir oleh fakrihi. Maka tidak perlu seorang untuk merendahkan orang yang fakir dengan kepakirannya. Li anal fadl laisa bil mal, karena keutamaan bukan dengan harta. Wala naqsu bi adamihi, dan tidak juga kekurangan itu dengan tidak adanya harta. Subhanallah ya. Jadi kalau lebih dalam kata beliau, kita dalami lagi makna-makna itu, maka sungguhnya ketika seorang yang memiliki harta memberikan harta kepada orang yang fakir, sungguhnya kalau lebih dalam lagi itu bukan kebaikan kita kepadanya. Ya. Tapi kita memang butuh dia untuk menerima harta kita. Kita butuh dia untuk bersihkan harta kita. Kita butuh dia agar diterima harta kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau enggak ada dia, maka kita enggak bisa beribadah dengan harta kita. Nah, ini maka beliau mengatakan fala yabqa bainahu wa bainal faqir mu'amalatan. Maka enggak akan terasa bagi orang yang mengeluarkan hartanya kepada orang yang membutuhkan itu perasaan berbuat baik. Karena sungguhnya sama-sama membutuhkan, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Al-wajibatu rabi'ah. Ya, wajibah yang keempat. Ya. Ayasas goral atiyah al-atiyah. Fa innal musta'dimi lil fi'li mu'ajjabun bih. Kata syekh yang keempat, hendaklah orang yang meluangkan hartanya membantu orang lain di jalan Allah adalah merasa pemberiannya itu selalu kecil. Walaupun dia mengeluarkan besar, bertambah besar setiap pemberiannya dan banyak, selalu merasa dirinya harus punya perasaan, ditanamkan dalam jiwa kita dalam memberi, itu pemberian kecil saya. Pemberian yang kecil, saya tidak pernah merasa memberikan yang besar. Apalagi kita memberikannya tidak seperti para sahabat atau orang-orang yang mulia, di mana sebagian sahabat mampu memberikan seluruh hartanya, mampu memberikan setengah hartanya, dan yang lain-lain. Maka harus punya sifat ini. Ayas tasgir al-atiyah. Hendaklah apa yang dia berikan adalah merasa itu pemberian yang kecil. Fa'inal musta'adimil fi'li mu'ajjamun bihi. Karena orang yang ya, memberikan sesuatu kepada orang lain itu merasa besar. Dan ketika pemberiannya besar, maka akan melahirkan sifat ujub. Melahirkan sifat ujub. Dan ujian terbesarnya adalah ketika orang yang kita beri, orang yang kita nafkahi, orang yang kita santuni, kita bantu, ya, justru itu mencela kita. Justru mengomong-ngomongin buruk di belakang kita. Yang gak beradab memang dia. Dia tidak beradab. Tapi di sebalik itu, dia adalah datang kepada kita, dekat dengan kita sebagai ujian kepada kita. Ujian iman. Jadi ketika ada orang buruk, perangainya, dan ya, menjelek-jelekan kita, padahal dia orang yang dekat dengan kita, atau orang yang sering dapat bantuan kita. Dan ini tidak boleh kita punya sifat demikian. Tapi bila ada, sabarlah. Karena bisa jadi Allah Subhanahu wa taala datangkan orang ini untuk menguji kebaikan kita, untuk mengangkat derajat kita. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, tidaklah semuanya beriman. Sebagaimana tidak semuanya adalah kafir. Tapi orang kafir dan kekafiran ada ujian bagi orang beriman dan ada pahala besar bagi orang beriman. Bila kita sabar dengan Islam dan dakwah di atas mereka, dengan tuduhan mereka, dengan propaganda mereka, maka kita akan mendapatkan pahala besar dengan sebabnya mereka. Ya, sebagaimana pada hari ini ketika ada orang musuh dakwah sunnah, mengagungkan bid'ah dan seterusnya, itu juga ada ibadah dan ujian kepada Allah terhadap mereka. Begitulah juga ketika kita memberikan sesuatu kepada orang lain, di sana ya ada ujian kita terhadapnya. Ya, tadi ini ya, harus merasa apa yang kita berikan adalah perkara yang kecil. Ya. Karena kalau kita merasa besar memberikannya, maka akan lahir sifat ujub dan itu keburukan. Waqad qila, dan dikatakan la yatimul ma'ruf illa bisalah. Ada ulama yang mengatakan bahwasanya tidak sempurna kebaikan itu kecuali dalam tiga perkara. Jadi kebaikan kita tidak sempurna sampai memiliki tiga sifat. Yang pertama, bitasgirihi, dengan merasa kecil apa yang telah kita berikan. merasa sedikit dengan telah yang apa yang telah kita lakukan dari berupa kebaikan. Yang kedua, wa ta'jilihi, dan segera menunaikannya. Segera menunaikan kebaikan itu, jangan ditunda-tunda. Yang ketiga, wa satruhu, dan menyembunyikannya. Jadi kebaikan itu, kesempurnaan kebaikan yang ada pada diri kita mesti tiga. Pertama tadi, merasa kecil apa yang kita perbuat. Kedua, menyegerakan dalam perbuat. Yang ketiga, menyembunyikan perbuatan itu. Wah, luar biasa ini. Dan ketiganya sulit. Ketiganya sulit. Kadang kita baru saja beramal, nah, sudah merasa kita besar. Apalagi zaman selfie sekarang ya. Ngaji baru sehari dua hari, selfie seakan-akan ngaji sepanjang tahun. Ya. Kemudian kalau kita punya kebaikan, kita juga menunda nanti-nanti. Kadang sebagian kaum muslimin ini ketika punya niatan kebaikan, nunggu pada waktu mulia. Ketika kalau waktunya enggak mulia, dia tidak mau. Bukan berarti tidak boleh, tapi waktu mulia itu masih lama. Ketika punya kebaikan, niatkan kebaikan, segera tunaikan. Karena engkau belum tentu ketika waktu mulia itu engkau bisa apa? Menunaikannya. Selebihnya kemudian disembunyikan. Luar biasa betul ini. Yeah. Al-wajibatul khamisah. Adab yang kelima. Ayan taqiya min malihi ahallahu wa ajudahu wa ahabbahu wa ahabbahu ilai. Yang kelima adalah hendaklah harta yang dia keluarkan untuk dibelanjakan di jalan Allah atau diberikan di jalan Allah adalah yang paling halal, yang paling bagus, dan yang paling dia cintai. Ya, yang paling halal, yang paling bagusnya, dan yang paling dia cintai. Ini binis bati nafsihi. Ditinjau dari apa? Ditinjau dari orang yang mengeluarkan harta. Jadi kalau ini kan ada bagi orang yang mengeluarkan harta. Jadi kalau ada bagi orang yang mengeluarkan harta untuk zakat, keluarkan yang paling baik dari harta kita, yang paling thayyib, ya, yang paling kita cintai. Tapi kalau dari pemungut zakat, maka dari harta yang pertengahan. Paham ya? Kalau pemungut zakat mengambil harta bukan yang terbaik, tapi yang pertengahan, kecuali pemilik zakatnya menginginkan ini, saya mau yang ini, yang terbaik harta saya, itu baru boleh. Karena tidak boleh kedzaliman. Karena seorang kalau sesuatu yang dicintai, dia ingin miliki, kecuali keridhoannya. Itulah ketinggian iman dia pada Allah Subhanahu wa taala. Amal halu, adapun yang paling dia yang paling halal, yang halal, fa innallaha ta'ala thayyiban la yaqulu illa thayyiban. Karena Allah Subhanahu wa taala thayyib dan tidak menerima kecuali yang thayyib. Apa hadisnya? Innallaha thayyibun la yaqulu illa thayyiban. Sungguhnya Allah itu adalah baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Wa amara jamil mursalin, ya, memerintahkan kepada para semua para rasul dan juga orang-orang beriman agar memakan makanan yang baik. Ya ayuhar rasulu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Ya. Wahai para rasul, makanlah dan oleh kalian apa yang baik-baik. Juga pada orang yang beriman. Ya. Thayyib, thayyib wa ismun min asmaillah. Thayyib adalah satu nama dari nama Allah Subhanahu wa taala yang baik. Thayyib artinya baik. Masalahnya kita sekarang di Indonesia ini sudah sering melecehkan nama Allah Subhanahu wa taala tanpa sadar. Kalau disebut Bang Thayyib, itu suami yang tidak bertanggung jawab. Ya. Keluar bekerja tidak pernah pulang-pulang. Apa pakai Thayyib? Thayyib wa asmaillah, kita khawatir kita merendahkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ana thayyib min asmaillahi al-'azim. Nama Allah yang mulia. Ya. Wa ammal ajwad, adapun yang paling dermawan atau yang paling baik bagi yang paling bagus, karena Allah Subhanahu wa menyebutkan dalam surah Al-Baqarah 267 disebutkan dari oleh Syekh. Wala tayammamul khabisa minhu tunfiqun. Janganlah apa? Ya. Memilih-milih harta yang dikeluarkan dengan harta yang khabis, yang jelek. Minhu, dari harta itu tungpikun, kalian impakan. Yang lengkap ayatnya adalah perintah para orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa ma akhrajna lakum fil ard. Eh, orang-orang yang beriman, berimpaklah kalian dari yang baik-baik, dari apa yang kalian usahakan. Jadi berimpak itu mengeluarkan harta itu dari harta yang baik, dari apa yang kita usahakan. Wa akhrajna lakum fil ard, apa yang telah kami keluarkan bagi kalian di muka bumi. Baru wala tayammamu al khabitha minhu tunfiqun. Jangan kamu pilih-pilih harta itu ketika engkau mau impakan yang jelek baru diimpakan. Ya, ini tidak boleh. Tidak boleh. Justru kalau pilih-pilih bukan yang khabits, tapi yang thayyib. Ya. Kemudian saya mengatakan wa yambagi ayyulahidha fi dhalika amrayn. Hendaklah orang yang mau mengeluarkan hartanya memperhatikan dua perkara. Ahaduma, yang pertama, haqqullahi subhanahu bita'dimi lahu, yaitu hak Allah subhanahu wa ta'ala kepadanya. Fa inna ahaqqa mihtiyari lahu, sungguhnya hak yang paling berhak untuk kita keluarkan dari harta kita adalah yang paling baik untuk Allah. Kalau kita ingin mengeluarkan harta terbaik, mengeluarkan harta yang baik, maka kita mesti memenuhi hak Allah subhanahu wa ta'ala. Ada kewajiban kita kepada Allah mengeluarkan harta itu karena Allah. Maka kita tidak mungkin dikatakan baik memberikan kepada Allah kecuali yang paling baik. Nah, tadi sudah disebut innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu baik dan tidak mungkin menerima kecuali yang baik. Mesti kita memenuhi hak Allah. Ketika kita memberikan sesuatu pada orang itu karena siapa? Karena Allah kan ya. Maka berikanlah karena Allah, untuk Allah yang terbaik. Itu memenuhi hak Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun Allah kan tidak menginginkan harta itu. Harta itu diberikan kepada orang. Tapi ketika kita ditujukan kepada Allah agar mendapat hal yang terbaik, maka berilah ya harta yang terbaik. Walau annal insana qadama ila dhayfihi ta'aman radian la'awghara sadruhu. Kalau seandainya seorang itu menyuguhkan kepada seorang tamunya makanan yang tidak bagus, makanan yang jelek, pasti akan menyesakkan dada bagi seorang tamu tersebut. Apa makanan apa kok ini, ya kan? Maka begitulah kira-kira yang disebutkan Syekh rahimahullah taala. Wasani, dan yang diperhatikan kedua, sifat yang kedua, hakun nafsi, yaitu dia memenuhi hak dirinya. Fa innal ladzi yuqaddimuhu huwa ladzi yalqahu ghadan yaumil qiyamah. Karena apa yang dia keluarkan pada hari ini adalah apa yang kelak akan dia tuai pada hari akhir. Bayam bagi ayah taru ajwa dan linafsihi. Maka hendaklah dia memilih harta yang dia keluarkan yang terbaik dari dirinya. Ketika seseorang melakukan harta terbaik pada hari ini, kapan keberuntungannya? Nanti pada hari akhir dia akan tuai. Jadi sesungguhnya ketika kita itu melakukan harta tidak sia-sia. Dia sedang menabung. Jadi hartanya, ya, harta yang paling baik dikeluarkan, maka kebaikan akan dia dapat di hari akhir. Ini ya. Maka mestinya seorang tidak merasa rugi dengan semua itu. Pertama, kita memberikan yang terbaik kepada Allah. Yang kedua, untuk kepentingan kita sendiri menabung dengan harta yang terbaik. Wa amma ahabbahu, adapun yang paling dia cintai, telah datang firman Allah subhanahu wa ta'ala surat Ali Imran 92. Lan tanal birra hatta tumbiku mimma tuhibbun. Tidak akan pernah kalian mendapatkan kebaikan sampai kalian mengimpakan apa yang paling kalian cintai. Jadi ayat ini menunjukkan dohirnya kita tidak akan dapat pahala terbaik bila kita mengimpakan sesuatu yang bukan terbaik. Sampai yang terbaik baru kita dapat kebaikan. Ini kan ada kisah dalam hadis dimuat al-imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin. Ketika ayat ini turun, maka terdengar oleh Abu Darda, pemilik kebun Bayroha yang sangat sangat bagus, dia datang pada Nabi, ya Rasulullah, hal najatal ayya ilaika lan tanul birra hatta tumkum tuhibbun. Wahai Rasulullah, benarkah telah turun ayat kepadamu, tidak akan mendapatkan kebaikan sampai kalian mengimpakan apa yang kalian cintai. Kata Nabi, betul. Ada apa gerangan? Ya Rasulullah, sungguh engkau tahu aku punya Bayroha. Kata Nabi, iya. Kabairoha itu kebun kurma yang paling bagus di Madinah saat itu punya Abu Darda. Bagaimana menurutmu ya Rasulullah? Aku sedekahkan ini kepadamu. Bairoha mau disedekahkan semuanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kebutuhan kaum muslimin. Berapa miliar itu kalau sekarang apanya? Kebunnya. Sampai Rasul mengatakan ini kalimatnya bah bah malur rabi. Artinya kalimat ta'ajub, wah ini harta yang apa? Yang beruntung, harta yang beruntung. Tapi Nabi mengatakan, maukah aku berikan pembagian kepadamu? Iya, sebagian untuk keluarga, keluargamu, sebagian untuk itu, sebagian untuk engkau dan keluargamu. Nabi tidak ambil. Tapi Nabi apa? Dibagikan. Karena dalam hal ini Abu Talha ini ada sifat mencintai harta sehingga dia tidak membagikan pada keluarganya. Ketika turun ayat ini, ya maka dia ingin mencetakkan semuanya karena itulah harta yang paling dia cintai. Enggak ada yang lain. Kamu diserahkan semuanya. Rasul kemudian membagikannya pada keluarganya. Subhanallah, ya. Di sini juga disebutkan oleh Syekh kisah yang menakjubkan. Wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhuma idza shtadda hubbuhu li syai'in min malihi qarabahu ilaihi ajwajal. Dan kebiasaan Abdullah bin Umar apabila dia sangat mencintai sebuah perkara, sebuah hartanya, maka dia akan sedekahkan harta itu untuk mendekatkan dirinya pada Allah Subhanahu wa taala. Waruya annahu nazala Juhfa, dan pernah diriwayatkan bahwasanya beliau pernah singgah di Juhfa. Juhfa itu suatu kota mikot ahlu Syam, mikot umrah dan haji ahlu Syam. Nah, suatu ketika Abdullah bin Umar pernah singgah di Juhfa. Wa huwa syak, dan dia dalam keadaan sakit. Faqala, berkata Abdullah bin Umar, innila ashtahi haitanan, aku ingin makan beberapa ikan. Faltamisu lahu falam yajidu illa hutan, dan pembantunya keluarganya mencari ikan di Juhfa, dia tidak mendapatkan kecuali satu ekor saja ikan yang dia dapatkan. Fakhadathu imra'atuhu fasana'atuhu, maka istrinya mengambilnya, memasaknya, ya, kemudian apa? Tsumma qarabathu ilai, kemudian diserahkan kepada Abdullah bin Umar yang sedang sakit, yang sedang pengen makan ikan cuma satu lagi, satu ekor. Fa'ata miskin, maka datang orang miskin kepada Abdullah bin Umar yang siap menyantap ikan itu. Faqala Ibnu Umar radhiyallahu anhu, berkata Abdullah bin Umar, khudhu, hey orang miskin, ambil nih, ambil oleh kamu, makan oleh kamu. Pada saat yang sakit, dia sedang mau makan dan itu yang dia minta. Ketika datang orang miskin, maka dia mengatakan, ambillah wahai saudaraku. Subhanallah. Faqala lahu ahla, maka keluarganya berkata, istrinya, subhanallah, maksudnya Allah, qad ayyantana, hey suamiku, kami ini sudah melelahkan kami, wa ma'ana zada nu'tihi, bersama kita kan ada yang harus kita berikan yang lainnya. Kalau berikan orang fakir itu, kan ada yang lain, uang ke apa ke, kenapa mesti apa namanya, ikan yang sudah aku masak, aku sudah cari, aku masak, tinggal kamu makan, ah, kamu serahkan ke orang lain. Biasa namanya istri begitulah. Itu sahabat juga begitu. Ya, jadi jangan heran kalau istri kita demikian. Ya, namanya juga wanita. Ya. Faqala, apa yang katakan Abdullah bin Umar, inna Abdullah yuhibbu. Karena hamba Allah ini, orang miskin ini disebut Abdullah. Bukan namanya, tapi Abdullah ini mencintai ikan ini. Maka aku berikan. Subhanallah. Bisa demikian? Kemudian sebutkan lagi, wa ruya anna sa'ilan waqafa bi bab Rabi ibn Husain. Dan juga diriwayatkan ada seorang pengemis yang dia berdiri di pintu rumah Ar-Rabi ibn Husain. Semoga Allah merahmatinya. Berarti bukan sahabat ini, ya. Faqala, maka berkata Ar-Rabi ibn Husain, it'amuhu sukaran, berikan kepada pengemis ini gula. Faqalu, maka berkata keluarganya, nut'imuhu khubzan anfa'lahu, kita berikan roti lebih bermanfaat baginya daripada gula. Faqala, maka berkatalah Rabi Muhusain, Husain, waihakum at'imuhu sukaran, celaka kalian ini, ya. Berikan dia gula. Fa inna ar-rabi yuhibbu sukar. Karena Rabi mencintai apa? Gula. Ya, karena dia mencintai gula, maka apa namanya? Diberikan gula. Karena dia mencintai gula, jadi harta yang paling dia cintai apa? Yang dia berikan. Mudah-mudahan ini tidak sakit gula ya. Tapi ini menunjukkan bagaimana ya para sahabat, para tabi'in itu, dan pengikut tabi'in tentunya, orang salafus saleh yang terbaik, mereka berusaha untuk memberikan apa yang paling dia cintai dalam mengamalkan ayat Allah dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas. Tanggunglah, masih ada satu lagi wajibah, satu lagi. Al-wajibah tsalitsah. Akhlak yang keenam. Ayutlaba li shadaqatihi man tazku bihi. Hendaklah dia mencari orang yang hendak dia berikan sedekah untuk dia berikan impak dan seterusnya adalah orang yang mensucikan jiwanya, orang yang baik. Wa hum khususun min umumil asnafi tsamaniyah, dan itu dikhususkan dari 8 mustahik zakat. Walau sifatun, dan mereka memiliki sifat-sifat. Jadi 8 asnaf itu adalah orang yang boleh menerima zakat. Lihat dalam surat At-Taubah ayat 60 ya. Tapi diutamakan mereka yang paling bertakwa, yang paling mensucikan jiwanya ya. Al-ula, yang pertama at-taqwa, memilih yang paling takwa. Falyahussu bi shadaqatihi al-muttaqin, maka hendaklah dia khususkan sedekahnya bagi orang yang bertakwa. Fa innahu yuraddu biha himamuhum ila Allah taala, karena orang yang bertakwa ketika diberikan harta kepadanya maka ada kepentingannya, konsentrasinya untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Ketika harta diberikan pada orang yang baik, yang taat pada Allah, maka dia bisa taat kepada hartamu, maka kau dapat pahala daripada ketaatannya. Tidaklah dia taat kecuali ada harta kita di sana. Waqad kana Amir Ibnu Abdullah Ibnu Zubair yatahayyar al-ibad wa huwa sujudun. Dan kebiasaan Amir Ibnu Abdullah bin Zubair, dia selalu memilih-milih seorang yang hendak dia berikan harta adalah ketika sujud. Ketika orang sujud, cari yang paling banyak sujudnya, yang sering sujud, artinya salat maksudnya. Fayatihi bi sirati fiha danani rawatirahim. Dia datang kepada orang itu ketika sujud, datang dengan mata uang dinar, mata uang dirham. Fayadauha indani alihim fi haitsu yahussuhum biha wa la yashuruna bi makanihi. Ya, dia letakkan di sendal-sendal mereka yang mereka merasakan ada benda di situ tapi tidak tahu siapa yang memberikannya. Karena ini menunjukkan para sahabat dulu atau para orang-orang tabi zaman dulu itu salat dengan sendal-sendal mereka. Dia letakkan di sendal mereka ketika sujud, kan enggak tahu dia. Tapi dia merasakan ada benda yang apa? Yang dirasakan, tapi dia tidak tahu siapa yang memberikannya. Faqila lahu, dikatakan kepadanya, "Ma yamna'uka an tursila biha ilaihim?" Apa yang mencegahmu untuk memberikan langsung kepada orang tersebut? Kenapa ketika sujud? Fayaqul, maka dia berkata, "Aqrahu ayatama'ara wajhu ahaduhum idza nadhara ila rasuli aw laqini." Aku membenci wajahnya memerah, wajahnya malu maksudnya gitu ya. Apabila dia melihat utusanku atau melihat wajahku. Dia ingin menjaga apa? Ingin menjaga kehormatan orang itu dan juga ingin menjaga agar dia tidak riya dan seterusnya ya. Kemudian ini yang pertama, yang kedua al-ilmu. Ya, fa inna min iqta'il alimi i'anatuhu 'alal ilmi. Juga yang harus diberikan dari hak yang berhak mendapatkan harta kita adalah orang yang berilmu. Karena sungguhnya memberikan harta kita kepada orang yang berilmu ini akan membantu dia untuk meraih ilmu dan menyebarkan ilmu. Wa nasyuddin, dan menyebarkan agama. Wa dalika taqwiyatul syariah, dan ini akan menguatkan syariah. Jadi mereka yang berilmu lebih berhak untuk mendapatkan pemberian kita dari harta yang lain-lain ya. Karena orang yang berilmu akan semakin kuat dia mencari ilmu dengan nafkah itu ya. Bahkan Masya Allah pada hari ini berapa banyak kitab yang harus dia beli ya. Karena orang yang mencari ilmu pasti cinta ilmu, dia akan membeli kitab. Dan dia tidak akan berhenti situ karena ilmunya akan berhenti tanpa kitab. Maka dia beli kitab. Taukah antum Al-Imam Ibnu Rahuya, Ibnu Rahawa itu dia menikahi seorang janda. Dikatakan kepadanya, kenapa engkau menikahi seorang janda? Menikahi dia bukan gadis. Karena dia banyak bukunya. Nah, menikahi seorang karena banyak kitabnya. Karena si janda ini suaminya dulu beli kitab terus. Ketika janda kan kitabnya sama istrinya, dia nikahi. Karena si janda ini dia memiliki warisan dari suaminya banyak kitab dan madhab, kitab itu madhab Syafi'iyah. Imam Ruhuyah. Dan lihat bagaimana Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullahu taala, pengarang kitab Tafsir Tafnal. Beliau itu miskin juga, mencari ilmu kemana kemari, dan itu berkat harta pemberian orang berapa ribu dinar. Dari itulah dia habiskan untuk mencari ilmu ke semua negeri dan menulis kitab ke semua kitab, bahkan kitab yang sampai sekarang tidak semua ada yang belum ditulis dengan baik, masih banyak, saking banyak kitab beliau. Ya, nah, itu diantara apa hak orang alim di bawah orang bertakwa. Wasalis, dan yang ketiga, ayakuna mimman yaral in'am minallahi wahdah. Naklah ketika dia memberikan harta, ya, dia mesti melihat bahwasanya semua itu adalah kenikmatan dari Allah semata. Wa yaltafit ila asbabi ila biqadari ma nadaba ilaihi min syukriha. Maka jangan berpaling daripada sebab dia bisa menunaikan itu. Jadi ketika kita mendapatkan harta itu semua dari Allah. Dan ketika kita mengimpakannya itu pun kemurahan Allah. Jangan berpaling dari sebab orang yang menerima. Kecuali hanya di sisi kita bersyukur, engkau mau menerima hartaku sehingga aku punya pahala si Allah. Tapi kalau maksudnya adalah berpaling kepada dia, ya, kemudian melecehkannya, ini yang tidak boleh, ya. Yang keempat, ayakuna sa'inan lifakrihi. Hendaklah dia menjaga diri. Yang keempat, ayakuna sa'ina lifakri, orang yang berhak mendapatkan adalah orang yang apa? Menjaga dirinya dari kepakiran. Masatiran lihajati, dia menutupi kebutuhannya. Katiban lisyakwa, orang yang tidak mengadu. Jadi yang berhak kita berikan selanjutnya adalah orang yang sebenarnya dia membutuhkan tapi dia menjaga dirinya. Dia tidak minta-minta, tidak ngeluh gitu ya. Seakan-akan dipandang oleh orang dia itu orang mampu, padahal orang yang membutuhkan. Tapi dia tidak pernah meminta pada orang-orang, tidak mengeluh kondisinya. Maka dia orang yang paling berhak harus kita berikan. Sebagaimana Allah katakan dalam Al-Baqarah 273, yahsabuhumul jahilu agniya'a minal ta'abbubi. Orang-orang yang tidak tahu menyangka bahwasanya dia orang yang kaya. Ya, karena dia tidak meminta-minta. Ya, dan ini juga ketinggian derajat seorang. Agar tidak merendahkan diri pada orang lain, janganlah meminta-minta. Ya. Yang keenam, yang terakhir, ayakuna minal aqarib wadil arham. Jadi hendaklah yang utama juga orang-orang yang terdekat kita, utama orang yang punya tali nasab dengan kita. Maka memberikan sedekah kepada dia adalah bagian dari menunaikan perintah Allah dan juga menyambung silaturahim. Apabila terkumpul dua itu, maka itulah yang lebih utama. Karena saudara kita mungkin punya tiga hak. Pertama, hak nasab. Yang kedua, hak tetangga bila dia tetangga kita. Yang ketiga, hak agama. Tiga hak. Maka itu lebih berhak kita berikan. Tetapi tidak boleh dalam mengeluarkan zakat. Misalnya ada keluarga kita ya, yang miskin, yang fakir, atau terlilit hutang. Kan mereka boleh semua dapat zakat. Bolehkah kita memberikan zakat kepada keluarga kita? Jawabannya boleh. Syaratnya bukan untuk menjatuhkan kewajiban kita kepadanya. Misalnya, biasanya tiap bulan kita ngirim uang kepada dia 500 ribu. Misalnya ya. Pada saat keluarkan zakat, nah ini zakat saya buat kamu karena kamu miskin. Gitu ya, di keluarganya. Kan zakat. Tapi yang 500 ribu gak ditransfer ya. Sebagai penggantinya itu gitu. Nah ini gak boleh. Ini gak. Jadi tujuannya menjatuhkan kewajiban dia. Itu gak boleh. Tapi kalau kewajiban tetap, kalau dia menyangka ini saudaranya banyak hutangnya diberikan, maka tidak mengapa. Ya. Dan juga lihat dalam surah Al-Baqarah 215, alamatan yas'alunaka mada yunfiqun. Mereka bertanya kepadamu apa yang harus mereka infakkan. Harta yang bagaimana yang harus diinfakkan? Alaka kul ma anfaqtum min khairin. Katakanlah pada mereka yang diinfakkan dari kalian adalah harta-harta yang baik, paling luai dari wal akrabin, kepada kedua orang tua dan kerabat terdekat dan seterusnya. Ini menunjukkan bahwasanya di antara yang berhak mendapatkan zakat kita, sedekah kita adalah keluarga terdekat. Ya. Yang ketiga ini ayakuna mimman yaral in'am minallahi wahda. Jadi yang harus berhak mendapatkan harta kita juga orang yang selalu berharap nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan orang yang bersyukur dalam setiap pemberian apapun dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan mencari orang yang apabila diberi dia bersyukur kepada kita berlebihan. Setiap kalau kita diberi orang, kita katakan jazakallahu khair. Ini tanda terima kasih kita. Dan kita membalasnya dengan doa kepada Allah. Bukan kepada orang yang kalau diberi, berterima kasih sekali. Berlebihan gitu. Karena saya mengatakan apa? Karena orang yang bila dia memuji kita karena pemberian kita, maka sangat mungkin dia juga akan mencela kita ketika kita tidak memberinya. Ala kulli hal, yang pertama bertakwa, yang kedua yang berhak, orang yang berilmu, kemudian orang yang merasa bersyukur pada nikmat Allah Subhanahu wa taala, yang keempat orang yang apa? Menjaga dirinya dengan kepakirannya. Orang yang tidak mengeluh, ya. Orang yang tidak mengadu-ngadu tentang kekurangannya. Dan yang kelima dari keluarga sendiri. Ayakuna da'ailatin. Tadi belum disebutkan ya. Yang kelima ayakuna da'ailatin. Orang yang memiliki apa? Ya hutang. Aw mahbusan lil mardi audain. Orang yang memiliki sebab. Orang yang tertahan karena sakit. Orang yang tertahan oleh karena dain. Oleh hutang. Ya fahada minal muhsirin. Maka ini orang yang tertahan dengan itu semua. Maka lepaskan tahanannya. Ya kasih biaya untuk dia berobat. Sakitnya. Berikan dana untuk dia. Membayar hutangnya. Maka ini juga termasuk yang paling utama untuk kita keluarkan harta kita. Yang terakhir dari keluarga terdekat, ya, tapi dengan syarat yang tadi sudah disebutkan. Karena sudah siang jadi ngebut kelewat ya. Baik ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini pembahasan kita pada pagi hari ini ya oleh Syekh rahimahullah taala, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dari penjelasan-penjelasan tadi. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan pemahaman kepada kita dan memperbaiki batin kita. Allahu taala alam. Enggak ada pertanyaan ya? Ada? Udah siang. Yaitu kepartin majelis, subhanak wa hamdik, syadallah ila anta, astagfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.